Betulkah mimpi antara 12 malam sampai 3 pagi merupakan satu tanda? Jawabnya, adakah betul atau tidak? Tidak dapat dipastikan. Tak ada masalah mimpi sebut pukul 12 sampai pukul 3. Mimpi ini ada kala betul, ada kala tidak. Kadang-kadang siang itu betul, kadang-kadang tidak. Dia tiga jenis mimpi. Yang pertama, ru'yatus solihah, mimpi yang benar. Mimpi yang baik, mimpi pergi Mekah, mimpi jumpa ulama, mimpi sedekah, mimpi jumpa anak yatim, bantu anak yatim, itu semua mimpi yang baik. Yang ada maksud tanda Allah sayang kita dan sebagainya. Mimpi jumpa orang mati, mak kita mati lama dah, jumpa dalam mimpi, tanda panjang umur, betul lah. Nah, jangan takut, ada orang dia mimpi orang mati, dia kata dia nak mati juga. Dah. Yang kedua, mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni mimpi-mimpi yang tujuannya untuk takutkan kita saja. Bukan ada maksud yang baik, tak ada. Syaitan ni dia kacau dalam jaga dan dalam tidur. Dalam semayang dia masuk. Tiga kepak tu. Nah, kita pun lelak dia. Dalam rokok, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dalam rokok, faham? Tu syaitan. Dalam tidur dia mari lagi. Dia panggil mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni guna. Dalam itu kita tengok benda yang takut sangat. Tu panggil mimpi syaitan. Tak ada maksud, tak ada faedah mimpi tu. Tujuan nak usik kita saja. Neh? Jadi siapa yang bangun daripada mimpi syaitan takut sangat, jumpa hatu macam-macam. Hatu kat limau, hatu kopek macam-macam pesen. Nah, lari tak boleh, kaki kepik pula di rebang ayam, hatu korkak-korkak. Nah, tu semua tu nak suruh kita takut saja. Nabi kata bangun tidur, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ludah 3 kali. Nah, lama dah Nabi pesan. Mana benda tu berlaku? Neh? Tapi ludah molek kena muka tu lelaki kita kopu-kopu tu. Nah, mana bukan ludah idea buat tu gitu saja. Yang ketiga bukan mimpi igawan saja. Bila siap sebelum tidur kita duk teringat sangat benda tu, bila kita tidur saja dia akan nampak. Itu bukan mimpi igawan dia panggil. Dia akan berlaku kalau kita nak buat sangat. Contoh esok nak pergi sangat. Mana? Apa benda ni ke Sangwil Agung? Nah, nak pergi sangat kan, tak ada cerita lain. Dah dah ngatuk itu tidur. Belum tidur dah tangan awak gitu. Rupanya dia duduk papan kerosot dah. Faham tak? Itu igawan. Yang kata-kata tak, kita tak tidur buat sesuatu apa. Nah, tengok bini kita tangan gerok-gerok. Dia pergi hukum gelang mah kedah. Faham tak? Derah rangak dia. Gaji tak boleh lagi.